Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu mempelajari ilmu agama. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahlan sazul kifli. Kita lanjutkan ya, teman-teman yang dirahmati Allah. Bacaan kita daripada kitab Kifayatul Akhyar yang masih membahas tentang rukun haji. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wa minha ay min arkanil hajji al-wukufu bi'arafata li'annahu alayhi salatu wassalama amara munadiyan yunadi al-hajju arafah. الحج عرفة ومعنى الحج عرفة أي معظم أركانه كما تقول معظم الركعة الركوع ويحصل الوقوف بحضور جزء من عرفات ولو كان مارا في طلب آبك أو ضالة أو غير ذلك. عليكم السلام سيد Pak Misnan, Afif. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini adalah rukun yang kedua, yaitu wukuf setelah sebelumnya ihram. Walaupun Syahabi Suja menyebut rukun haji itu yang pertama ihram, yang kedua niat. Tapi kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, niat dengan ihram itu ya sama. Jadi kita satukan nomornya. Wa minha aidan min arkanil haji, dan salah satu atau daripada rukun haji al-wukuf, yaitu wukuf bi Arafah, di padang Arafah. Arafah ini ceritanya banyak ya. Arafah itu ceritanya salah satu yang menyebabkan kenapa disebut Arafah, karena di tempat itulah Nabi Adam alaihi salam pertama kali dipertemukan dengan Sayyidah Hawa setelah dikeluarkan dari surga. Makanya dinamakan Arafah, karena keduanya saling mengetahui gitu. Itu salah satu sebabnya gitu. Namanya disebut nama Arafah. Ya, versinya macam-macam. Jadi rukun haji yaitu wukuf di padang Arafah. Li'annahu alaihi salatu wassalamu wa li'annahu alaihi salatu wassalamu, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amara munadiyan yunadi, beliau memerintahkan munadiyan yunadi, seorang apa namanya, munadiyan itu artinya semacam bilal, memerintahkan penyeru suara untuk berseru al-hajju arafah, haji itu adalah arafah. Wa makna al-hajju arafah, makna daripada hadis Nabi Muhammad bahwa haji itu arafah, ay mu'zamu arkanihi, mu'zam, kebanyakan rukun haji, kama taqulu mu'zamu raq'ati ar-ruku. Jadi sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyebut rokaat itu dengan istilah ruku, haji disebut dengan istilah arafah. Karena mu'zam, kebanyakan ritual haji adanya pada Arafah gitu. Dan itu yang menentukan sah atau tidak sahnya ibadah haji. Karena rukunnya kan ihram cuman sebentar. Yang lama tawaf. Habis itu tawaf ifad. Yang lama kan wukuf. Dari mulai zawal sampai terbenam matahari kan ya. Dari mulai zuhur sampai terbenam matahari besok harinya. Terbenam mataharinya. Sampai ini nanti waktunya sampai terbit fajar. Nanti ada penjelasannya. Sebagaimana taqulu mu'dhamu raka'ah, sebagaimana kita sering menyebut satu rakaat itu dengan istilah ruku gitu. Jadi identiknya satu, makanya Nabi Muhammad man adraka ruku faqad adraka raka'ah kan gitu. Siapa orang yang telah dapat satu ruku berarti telah dapat satu rakaat. Wa yahsulul wukufu, dan standar orang dikatakan sah wukufnya bihuduri juz'in. Alaikum salam pajagat. Nifib pajagat. Bihuduri bijuz'in apa juz'in. Di teks saya ini ada ba'nya. Wa yahsulul wukufu bihuduri bijuz'in. Ini kalau ada ba'nya, ba'nya coret. Wa yahs, yang benar wa yahsulul wukufu bihuduri juz'in. Jadi bi-nya, bijuz'innya, ba-nya itu dihapus, dicoret. Wa yahsulul wukufu, wukuf itu bisa terjadi, yahsul. Itu sudah sah untuk dikatakan wukuf, bihuduri juz'in, dengan hadir di sebahagian kecil, min arafat, daripada padang arafah. Bijuz'in, Pak Iwan. Bihuduri bijuz'in. Bihuduri juz'in apa bijuz'in ya? Sebenarnya dua-duanya sih enggak ada masalah nih. Wa yahsulul wuqufu bihuduri bihuduri juz'in. Itu yang enak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi apa namanya? Mudhaf ilaih gitu. Jadi kalau bihuduri bijuz'in, jadi mudhaf ilaihnya tuh al jar wal majrur. enggak apa-apa sama aja. dihapus boleh, enggak dihapus juga enggak apa-apa. Artinya wa yahsul, intinya bahwa wukuf itu dikatakan sah wukuf itu kalau dia hadir di, artinya enggak apa namanya, bijuz'in min arafah, di bagian daripada padang Arafah gitu. Walau kana marran, walaupun cuman lewat doang, fi talabi abikin. Artinya apa namanya? Intinya dia pernah masuk ke bagian padang Arafah tersebut walaupun marran, walaupun cuman lewat doang. Fi talabi abikin, seperti orang yang nyari orang hilang. Abid itu orang budak yang kabur. Audhalatin Allah, barang hilang. Jadi kayak orang lagi nyari barang hilang. Lewat gitu kan, nyari barang hilang lewat doang. Ngelewatin, dia sangka barang hilangnya bisa ketemu, dilewatin doang. Itu juga sah untuk dikatakan wukuf di padang Arafah. Fitolabi abikin, walaupun dia cuma lewat, fitolabi abikin, nyari orang hilang, audhal, nyari orang yang budak, nyari budak yang kabur, au dhalatin, atau barang yang hilang, au ghairi dhalika, atau selain itu. Intinya bahwa dia hadir di padang Arafah walaupun cuman sebentar doang. Jadi dia sempat hadir di bagian Arafah itu sendiri. Walau hadhara Arafata, kalau seandainya dia masuk ke padang Arafah, datang ke situ, wa huwa naimun, dan dia dalam keadaan tidur. Emang bisa Ustaz dia di Arafah kan dia benar dia berangkat ke Arafah, cuman berangkatnya tuh pagi kan gitu. Sedangkan kan waktu wukuf tuh ba'da zawal habis zuhur. Ya kan? Dia dari jam 11 sudah tidur. Belum zuhur nih. Belum zuhur udah tidur. Tidur akhirnya sepanjang hari dia misalnya. Ini yang dia omongin. Gitu. Jadi sepanjang hari dia tidur, kan mulai wukuf itu kan ba'da zawal, setelah matahari tergelincir waktu zuhur. Sebelum zuhur dia udah masuk ke Arafah. Nah pas waktu wajib wukufnya, belum masuk waktu wujub, belum masuk waktu wajib wukuf, dia tidur. Ketika masuk waktu wukuf, dia terus tidur. Terus sampai gitu. sampai akhir. Walau hadhara Arafata, kalau seandainya dia hadir, ada di padang Arafah, wa huwa naimun, dan dia dalam keadaan tidur, hatta law dakhala Arafatin qabla al-wuqufi, bahkan kalaupun dia hadir masuk Arafah sebelum waktu wukufnya, wa nama hatta kharajal waktu, dan tidur terus-terusan, hatta kharajal waktu sampai keluar itu waktu wukuf, ajza'ahu ala sahih, itu hukumnya sah, hukumnya sah ala sahihi, menurut pendapat yang sahih, libaqa'i taklif fihi, libaqa'i taklif, karena orang yang tidur, baqa'u taklif fihi, tetap ada hukum taklifnya. Jadi orang yang tidur, hukum taklifnya tetap berjalan. Karenanya orang yang ninggalin sholat gara-gara tidur, dia tetap harus ngerjain qadha, ngerjain sholat. Kenapa? Karena tidurnya itu tidak membuat dia keluar daripada taklif. Gitu. Beda kalau anak kecil atau orang gila kan gitu. Kok dibedain Ustaz? Ya dalil yang membedakan. Nabi Muhammad SAW mengatakan tiga orang bebas tuh. Anak kecil sampai balik, orang gila sampai sadar, orang tidur sampai bangun. Tapi orang tidur sampai bangun nomor tiga ini dalam hadis lain itu dikenakan sebagai orang yang mukallaf. Buktinya kalau dia ninggalin sholat kan gitu. Mana ma'an sholatin. Kan kata Nabi Muhammad gitu. Siapa orang yang ketiduran? Fal yusalliha idza dzakaraha, maka dia harus sholat ketika dia ingat. Berarti dari tiga orang ini, nah ini memang rufi al-qalam. Tapi yang orang tidur tetap mukallaf. Diangkat dosanya karena dia tidur, tapi dia tetap harus mengerjakan ibadahnya. Artinya baqa'u taklif, status mukallafnya tetap ada walaupun dia tidur. Maka itu kan dalam kemarin kita bahas bahwa puasa kan juga sama. Orang yang puasa kemudian sepanjang hari tidur itu kan sama, sah juga puasanya walaupun ada wajuhun yang lain gitu ya. Tapi kalau merujuk kepada kaidah libaqa'i taklif ini ya sah itu puasanya. Yang penting kan dia niat. Kan ya, yang penting kan niat diri malamnya. Gitu. Berarti dia enggak sholat-sholat. Ya urusan sholat mah beda. Puasa ya puasa, sholat ya sholat, haji ya haji. Gitu. Dia dosa ninggalin sholatnya, tapi puasanya sah. Dia dosa ninggalin sholat, tapi wukufnya sah gitu. Bikhirafil majnun, berbeda dengan orang gila. Orang gila ya bukan mukallaf kan gitu. Jadi yang disebut mukallaf tuh muslim akil balik, termasuk di dalamnya orang yang tidur. Walau hadhara wa huwa mughma alaihi, kalau dia hadir di dalam Arafah, wa huwa mughma alaihi, tapi dia dalam keadaan pingsan, mughma alaihi pingsan. Qala fi asli rawdhati, dikatakan dalam kitab asli rawdhah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, qailunah alaihi, yang mana nih alaihi? Libaqa'i taklif, betul, libaqa'i taklif alaihi, ya. Libaqa'i taklif alaihi, betul Pak Jagan. Tadi saya kelewat ya. Bikhilafil majnun, libaqa'i taklif alaihi bikhilafil majnun. Gitu. Jadi ada beberapa teman yang kemudian menghubungi kami karena ini bab haji, dan bab haji itu hampir semua kita belum pada haji. Maksudnya haji kan nggak tiap tahun, kita kan bukan orang yang punya jemaah, bukan orang yang punya travel, bukan orang kaya juga yang tiap tahun haji. Jadi beberapa teman pas masuk bab haji minta, Ustaz jangan ngomongin, jangan cepet-cepet, biar gampang mahaminya, kata itu. Saya kalau subuh sih nggak pernah cepet-cepet, mau subuh kan masih sukmanya belum nyatu semua, jadi masih lama. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan keberkahan semua oleh Allah dengan mempelajari bab haji. Gara-gara berkah akhirnya bisa pergi ke Mekah, bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah. Lalu bisa sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian kita wukuf di Padang Arafah. Kemudian kita nginep di Muzdalifah. Kemudian kita ngelontar jamarat di Mina. Habis itu pulang-pulang dari Mekah syukur-syukur bisa beli rumah, duitnya nambah, tanahnya juga bertambah kan gitu. Ya kalau bisa istri nambah kan juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan insya Allah. Jadi belajar bab haji, kalau kita bisa berangkat haji. Walau hadara wa huwa mughma alaihi, kalau dia hadir di padang Arafah, wa huwa mughma alaihi, dan dia adalah orang yang pingsan. Qala fi asli raudhati, dikatakan dalam kitab asli raudhah. Jadi kalau asli raudhah ini berarti yang ngomong ini ustaz, yang ngomongnya Imam Ar-Rafi'i gitu. Masih kalau subuh masih adem memang gitu. Jadi kemarin kita singgung ya bahwa kalau disebut asli raudhah berarti itu perkataannya Imam Ar-Rafi'i yang diringkas oleh Imam Nawawi. Jadi kan Raudhatut Thalibin itu adalah ringkesan dari kitab Asy-Syarhul Kabir Fathul Aziz gitu. Jadi Fathul Aziznya Imam Ar-Rafi'i atau Asy-Syarhul Kabir Ala Syarhil Wajiz itu diringkas oleh Imam Nawawi jadi Raudhatut Thalibin. Nah, kalau disebut asli raudhah itu adalah perkataannya Imam Ar-Rafi'i benar gitu. Sedangkan perkataan Imam Nawawi biasanya dimulai dengan istilah qultu. Nah, kalimat-kalimat Raudhatut Thalibin yang dimulai dengan qultu itu disebutnya ziyadatur raudhah gitu. Qala fi asli raudhati, dikatakan dalam kitab Raudhatut Thalibin Imam Ar-Rafi'i, ajza'ahu, itu sah. Orang yang pingsan sah. Masuk ke padang Arafah pingsan. Artinya sebelum masuk ke waktu wukuf dia pingsan. Itu wukufnya sah kata Imam Ar-Rafi'i. Wahuwa sahwun. Tapi kata Imam Taqiyuddin al-Isni itu sahwun. Sahwun itu maksudnya Imam Rafi'i kayaknya salah nih gitu. Imam Rafi'i kayaknya lagi ngantuk nih. Apa Imam Rafi'i kayaknya lagi enggak nih, enggak benar maksudnya. Masa orang pingsan sah gitu maksudnya. Wa huwa sahwun fa inna ar-rafi'iyat Imam Ar-Rafi'i sesungguhnya sahaha adam al-ijza. Bisa jadi sahwunnya ini dari Imam Nawawi nih, dia ngeringkesnya nih salah. Atau bisa jadi emang Imam Ar-Rafi'i sendiri yang keliru. Wa huwa sahwun, perkataan sah orang yang pingsan masuk ke padang Arafah kemudian wukufnya sah, itu sahwun, itu enggak benar itu. Jangan-jangan dia lupa begitu. Fa inna rafi'iyya, sesungguhnya Imam Rafi'i sahaha adam al-ijza. Justru mensahihkan ketidakabsahan orang yang pingsan wukuf di padang Arafah fi syahraini, di dalam fi syahraini dalam dua syarahnya. Asy-Syarhul Kabir dengan Asy-Syarhus Shaghir, kal muharrari juga seperti kitab Al-Muharrar. Berarti Imam Ar-Rafi punya tiga. Asy-Syarhul Kabir itu Fathul Aziz, Asy-Syarhus Shaghir. Asy-Syarhul Kabir Fathul Aziz itu jadi diringkas oleh Imam An-Nawawi jadi Raudhatut Thalibin. Al-Muharrar fi Fiqh Syafi'i itu kemudian diringkas juga oleh Imam Nawawi jadi namanya Minhajut Thalibin. Minhaj At-Thalibin. Jadi Al-Muharrar ini kitab sendiri. Kitab yang enggak syarah apa-apa. Ditulis oleh Imam Ar-Rafi panjang lebar kemudian diringkas oleh Imam Nawawi jadi Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin. Minhajut Thalibin kemudian disyarah oleh banyak ulama Syafi'i. Ada Mughnil Muhtad, ada Nihayatul Muhtad, ada Tuhfatul Muhtad gitu. Jadi dulu ulama gitu udah bikin kitab panjang-panjang diringkas. Ringkesannya dipanjangin lagi. Nanti yang panjang diringkas lagi, nanti diringkas dihasyiah, bikin hasyiah lagi. Bikin hasyiah, bikin ta'alik, macam-macam gitu. Itu namanya at-taraf. At-taraful ilmi, dulu saya belajar ada dosen yang mengatakan itu istilahnya at-taraful ilmi. Jadi saking banyaknya ulama, mewah itu ilmu syariat, jadi orang yang ikut berkontribusi banyak gitu. Makanya kita sering lihat kitab-kitab ulama Syafi'i itu teksnya tuh dari kitab ini ke kitab itu tuh teksnya sama, redaksinya sama gitu. Itu kalau kita buka Maktabah Syamilah, taruh satu paragraf, itu yang punya paragraf itu tuh banyak tuh kitabnya tuh gitu. Gitu. Jadi emang dulu begitu. Jadi saling menukil. Thumma inna an-Nawawi fi qala fi ziyadatihi, nah gitu. Kemudian Imam Maksudnya Imam Ar-Rafi itu mensahihkan bahwa orang yang pingsan itu tidak sah hukufnya sebagaimana disebutkan Asyharul Kabir dengan Asyharul Qabil. Kal Muharrar begitu juga disebutkan oleh Imam Ar-Rafi dalam kitab Al-Muharrar, enggak sah juga begitu. Kemudian Inna Nawawi, kemudian Imam Nawawi qala fi ziyadatihi, mengatakan dalam ziyadatul rawdah, qultu al-asahu indal jumhuri, yang paling sahih menurut jumhur ulama, jumhur syafi'i maksudnya, annahu la yasih wukuful mughma alihi, bahwasanya tidak sah wukufnya orang yang pingsan. Gitu, wukufnya orang yang pingsan tidak sah. Kemudian wala yushtaratul jam'u bainal layli wan nahar, dan Nah, wal hasilu, jadi hasil daripada permasalahan tadi, anna syarta ijza'il wukufi, bahwasanya syarat sahnya orang wukuf, anna syarta ijza'il wukufi, bahwa syarat sahnya orang yang wukuf, ayyakuna al-waqifu, orang yang wukuf itu haruslah ahlan lil ibadati, orang yang layak untuk beribadah. Orang yang layak untuk beribadah itu orang yang mukallaf. Orang gila enggak mukallaf, mughma alaihi enggak mukallaf. Termasuk orang anak kecil. Makanya kalau ada anak kecil ikut haji itu pulang, nanti ketika balik ada lagi kewajiban haji itu. Karena wajib haji yang dikerjakan waktu itu, dia enggak wajib haji kan. Nah, kan dulu ada tuh ya. Saya punya tetangga udah ikut haji tuh, anak kecil. Bareng sama bapaknya waktu itu. Nanti ketika dewasa dia harus haji lagi. Kenapa? Ya karena yang dikerjakan tadi tidak menggugurkan kewajiban. Kewajibannya belum datang karena wajib itu, wajib haji itu kan balik. Ada tuh ya banyak ya beberapa, termasuk umroh juga. Umroh kan dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Maka kalau ada anak kecil udah umroh kan ada tuh ya paket dulu ya. Paket keluarga gitu ya. Bayar dua tapi dapat tiga. Bayar dua orang nih, mak bapaknya doang. Tapi dapat tiga, itu anaknya ngikut. Tapi syaratnya di bawah 5 tahun. Karena kalau di bawah 5 tahun kan biaya makannya masih rendah. Jadi travel tuh masih bisa cover nih begitu. Yang nggak bisa di cover tuh kan tiket pesawatnya. Nah, tiket pesawatnya diambil dari sisa duit bapak maknya kan gitu. Tiketnya sekian, dibayar sekian. Nah itu anak-anak yang sudah umroh umur kecil tuh nanti ketika dewasa dia harus umroh lagi. Atau nanti ketika haji dia harus umroh lagi. Karena ketika kecil dia belum masuk kategori wajib. Ayyakuna al-waqifu ahlan lil-ibadah. Orang yang wukuf itu adalah orang yang layak untuk beribadah. Ayah orang yang mukallaf. Thumma inna fi mawzi'in. Thumma fi ayyi mawdhi'in waqafa minha jaza. Kemudian yang tadi itu juz itu waktu ya, walaupun seberapa bentar dia masuk Arafah itu cukup. Kemudian ini fi ayyi mawdhi'in waqafa minha jaza, dan di tempat manapun dia wukuf di bagian Arafah tersebut, jaza itu hukumnya boleh. Jadi di bagian mana? Di bagian pinggir, di tengah, atau di pojok, pokoknya di majin sah, yang penting masih Arafah. Makanya Arafah itu ada batasnya gitu. Itu dia kan kemudian yang bikin antrian panjang tuh kan gara-gara Arafah. Arafahnya hanya bisa mengakomodasi sekian ribu orang. Data yang saya tahu tuh 2019 Arafah itu hanya bisa menampung sekitar berapa ya, 900 ribu apa 700 ribu begitu. Itu kan yang bikin kemudian ngantri. Jadi setiap negara sekian ribu. Biar apa? Biar muat di Arafahnya. Kalau semua kudu berangkat, Arafahnya gak muat. Arafahnya gak muat, akhirnya orang-orang jadi wukuf bukan di padang Arafah. Gitu. Nah, kalau pingsannya terjadi setelah beberapa saat di Arafah, ya dia sah wukufnya. Karena wukuf itu kan yasihu bihuduri juz'in kan gitu, dihadir di Arafah cuman sebentar aja kayak orang lewat sah, Begitu juga orang yang masuk Arafah segar, kemudian pingsan gara-gara ngedrop. Sah hukum di padang Arafahnya. Gitu. Hukum di padang Arafahnya sah. Yang penting kan juz min Arafah. Dia hadir di sebagian kecil waktu di Arafah. Di waktu wajibnya itu sejak mulai terbit. Apa namanya terbit fajar. Sejak mulai zawal. Gitu. Kemudian, mana tadi? Lianna al-kul Arafah, karena semuanya adalah Arafah. Wa waqtul lughani wa waqtul lukufi, dan waktunya wukuf di padang Arafah min zawali syamsi, dari zawal, dari tergelincirnya matahari, yaum Arafah di hari Arafah. Waktu zuhur di hari Arafah ila tulu'il fajr, itu sampai terbenam sampai terbit fajar besok hari. Jadi terbit dari zuhur. Terus kalau kita jam 12, jam 1 sampai jam 6 sore, terus tuh masih waktu Arafah, jam 7, jam 8, jam 12 malam, terus sampai terbit fajar besok harinya tanggal 10. Jadi itu waktu wukuf. Nah, kita hadir di sebagian manapun itu sudah sah. Biasanya nih ya, pengalaman beberapa, saya sih belum pernah haji. Cuman kalau dengar cerita teman-teman di sini, kan juga kita punya mertua ngurusin orang haji. Orang Indonesia tuh datang paling cepat itu asar tuh. Itu dong, kalau ada orang Indonesia datang asar tuh udah hebat banget. Udah hebat banget. Nah, kebanyakan biasanya udah mau deket-deket maghrib baru pada nyampe. Soalnya kan jauh. Udah gitu apa istilahnya? Satu dunia orang pada kalau apa semua. Nah, dia cuman bentar doang di situ. Itu dia kan, kalau orang dapat porsi bisa datang pas johor di Arafah tuh, itu keren banget itu keren banget. Tapi banyak beberapa di antara orang, banyak orang kita yang ngalah nungguin orang tuanya ditungguin sampainya akhir datang ke Arafah tuh udah mau sore, mau maghrib gitu. Karena kan kita kebanyakan jemaahnya orang tua. Makanya sekarang kalau udah punya duit 25 juta udah bayar aja dulu buat porsi haji. Hitung-hitungannya inilah 15 tahun. Kalau kita sekarang 35, 15 tahun berarti kan 50 kita berangkat. Kalau kita 40 ya 65 masih seger lah begitu. Jadi 25 juta bayar gitu. Biar nanti porsi hajinya enggak terlalu lama dapat jatahnya. Karena Jakarta aja udah berapa, apalagi daerah tuh. Setahu saya itu Jakarta kan paling cepat. Karena populasi Jakarta memang lebih banyak dibanding daerah yang lain. Maka daerah Jakarta itu lebih dikit masa tunggunya dibanding daerah-daerah yang lain. Karena populasinya terlalu banyak. Jawa ya, mobil khusus Pulau Jawa begitu. Ya kecuali kalau kita punya duit kayak Raffi Ahmad gitu ya. Yang tahun ini punya duit, tahun ini bisa berangkat kan. Yang harganya tuh berapa, saya dengar kemarin berapa tuh yang roda itu bisa sampai 300 sekian juta tuh juga belum tentu bisa berangkat bener kan. Nah, kita mah orang luar, inilah orang reguler 25 juta udah gugur kewajiban, abis itu meninggal insya Allah tercatat sebagai orang yang tidak melalaikan kewajiban kan gitu, karena kita udah daftar porsi haji emang mampunya segitu. Well, tapi ini tren sekarang, tren kebanyakan orang apa namanya haji tahun ini itu banyak yang ngambil duit lagi. Kayaknya sih karena gara-gara corona, jadi dia punya kebutuhan haji nggak berangkat, makanya duit hajinya ditarik lagi gitu. Banyak itu terjadi. Kita punya mertua begitu, banyak ada beberapa jemaah yang ngambil bukan gara-gara frustasi dalam arti udah gak punya duit lagi, udah gak ada duit lagi, akhirnya duit tabungan hajinya diambil, akhirnya jadi hilang porsinya gitu kan, sayang mah. Jadi ngomongin duit orang nih, waktu lukufi min zawali syamsi yawma arafa ila tulu'il fajri wala yushtarotu, dan tidak disyaratkan al-jam'u bainal layli wan nahar, tidak disyaratkan al-jam'u bainal layli wan nahar, artinya tidak disyaratkan orang harus diem di Arafah dari siang sampai malam, enggak disyaratkan. al-jam'u bainal laili wal nahari, tidak disyaratkan orang harus sampai maghrib, enggak disyaratkan. Siang, zuhur, udah waktu wukuf nih, udah nih. Habis asar dia mau berangkat, silahkan, enggak apa-apa. Begitu. La yushtarat, tidak disyaratkan. Hatta law afadu qabla al-wurub, hatta sampai kalaupun ada orang yang afadu, keluar dari Arafah qabla al-wurub, sebelum terbenam matahari, sahha wukufuhu. Ini wajhun ya, berarti wajhun yang disahihkan oleh Imam Taqidin al-Isin, dan ini pendapat mazhab memang. Tapi ada wajhun yang lain tuh, minimal harus sebagian kecil dari malam. Artinya nunggu maghrib dulu sekian waktu, baru dia pulang. Tapi wajhun, itu wajhun. Artinya aujuh, beberapa aujuh yang dikuatkan oleh Imam Taqidin al-Isin, dan juga beberapa kebanyakan jumhur ulama Syafi'i, bahwa tidak disyaratkan harus tidak disyaratkan harus ikut di malam harinya. Artinya sebelum malam datang dia udah keluar, enggak ada masalah. Sahha wukufuhu wa la yalzamuhu damu ala sahih. Dan kalaupun dia keluar sebelum maghrib, la yalzamuhu damu, dia tidak diwajibkan bayar dam ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Artinya ada pendapat yang muqabil sahih yang tadi saya katakan, bahwa orang-orang Syafi'i kebanyakan, termasuk orang kita Indonesia, itu lebih sukanya tuh berangkat habis isya. Jadi biar dapat malam dulu gitu, biar dapat malam baru dia keluar. Karena ada beberapa qaul, beberapa wajah dari ulama Syafi'i bahwa memang harus mengikutkan malamnya di Arafah gitu. Tapi pendapat yang sahih, yang disahihkan oleh Imam Taqidin al-Isni ini, bahwa enggak mesti dapat malam, siang-siang aja enggak apa-apa. Sebelum maghrib dia udah berangkat, dia enggak sahih. Wala yalzamuhu damu, dan tidak disyaratkan bayar dam ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wakila dikatakan juga yajib, ini pendapat dari sini. Wajib fa'ala hadza law ada lailan, maka menurut pendapat ini, pendapat yang wajib mengikutkan malam, law ada lailan, kalau kemudian dia udah keluar, kemudian dia malam balik lagi ke Arafah, saqat, maka gugur kewajibannya gitu. Itu jadi ini pendapat yang banyak dipakai oleh kebanyakan orang Indonesia nih, bahwa harus mengikutkan malam. Walau iktasar ala al-wukufi lailan, kalau seandainya ada orang yang mengiktasar, iktasar itu meringkas ala al-wukuf, meringkas wukufnya lailan, cuman malam doang. Jadi siang belum datang, asar belum datang, sampai maghrib baru dia datang gitu. Jadi meringkas wukufnya itu cuman di malam doang, siangnya enggak dapat. Kenapa? Ya macet atau enggak bisa jalan, jalannya terlalu jauh, nungguin orang macam-macam. Dia cuma bisa meringkas wukufnya di malam hari doang. Sahha hajjuhu, hajinya sah. Adal madhabi, menurut pendapat madhab. Alladhi qata'a bihil jumhur, yang dikuatkan oleh pendapat jumhur ulama. Wallahu alam. Nah, ini yang jadi perdebatan oleh ulama. Kenapa orang yang cuma dapat malam, dia enggak wajib, enggak wajib ikut siang. Tapi kalau orang yang ikut siang, wajib ikut malam, kan gitu. Makanya kata Imam Taqidin al-Isni, tidak ada syarat mengumpulkan siang dan malam. Orang siang doang boleh, malam doang boleh. Jadi seberapapun dia duduk di Arafah, walaupun cuma sebentar, hatta law kana maron, kan gitu. Walaupun cuma sekedar orang lewat doang, kayak orang lewat begitu, itu sah haji, hajinya menjadi sah. Itulah pendapat yang dikuatkan oleh jumhur gitu. Insyaallah kita lanjut di rukun yang selanjutnya, yaitu tawaf bil baiti wasa'yu baina safa wal marwa. Kalau yang tawaf bisa katakan sebagai rukun itu namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu terjadi di tanggal 10. Jadi kan orang-orang pulang nih dari Arafah ke Masjidil Haram. Ada yang ke Masjidil Haram dulu, ada yang lontar jumroh Aqabah dulu. Ya dua-duanya boleh, mau tawaf ifadah dulu, kemudian lontar jumroh, atau lontar jumroh dulu, kemudian tawaf ifadah. Jadi tanggal 10 itu antara dua, tawaf ifadah, kemudian sa'i, bayar dam, kemudian lontar jumroh. Kalau tanggal 10 kan satu doang, jumroh Aqabah. Nanti tanggal 11, 12, 13 itu ngurut jumrah ula wusta aqabah, ula wusta aqabah. Jadi yang dimaksud tawaf dalam hal ini tawaf rukun itu tawaf ifadah namanya. Tawaf ifadah itu tanggal, dan itu rukun, orang enggak boleh ninggalin tuh. Gitu. Sedangkan tawaf kudum, tawaf kedatangan itu hukumnya sunnah. Nanti setelah selesai dia di Makkah kemudian mau pulang, biasanya mutawifnya ngajak dia kita tawaf wada, tawaf perpisahan. Nah, tawaf perpisahan itu dalam pandangan kebanyakan orang kita, mutawif kita, saya belum nemu di kitab. Itu kan wada apa? Orang yang kalau sudah tawaf ifadah, tawaf wada, tawaf perpisahan, itu enggak boleh masuk Masjidil Haram lagi. Kata mutawif kita, banyak tuh yang bilang begitu. Jadi habis tawaf wada udah kita pulang, maksudnya pergi keluar kota haram gitu. Nah, itu yang saya belum nemu tuh. Benar emang gitu, kalau kita tawaf udah tawaf wada enggak boleh. Kita tawaf wada nih, kita dijadwalkan sore kita ke bandara. Zuhur kita tawaf wada terpisahan. Nah, kemudian sambil nunggu apa namanya, nunggu mobil datang gitu, kita sebentar sholat sunnah di ini, masuk lagi gitu. Boleh apa enggak gitu. Saya masih belum nemu gitu. Jadi kalau mutawif kita kebanyakan, tawaf wada itu ya perpisahan. Jadi kalau udah tawaf wada, udah jangan masuk Masjidil Haram lagi. Udah kita langsung keluar gitu. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjut di pertemuan besok tentang tawaf rukun yang ketiga, yaitu tawaf bil baiti, yaitu tawaf ifadah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Mohon koreksi bagi para asatid, bagi para guru, bagi para kiai, bagi para tokoh masyarakat yang apa namanya mengikuti kajian kita dari baik live atau rekaman, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau penjelasan. Begitu juga teman-teman dari Sarjana Muslim, saya mohon untuk dikoreksi baik melalui kolom komentar, melalui Instagram, Telegram dan juga WhatsApp pribadi kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.